آنس فافتحوا يفتح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Sanggeng pengurus pengajian diumumake benjang Jumat ingkang badhe dateng diprayake libur kangge hormat jamaah calon haji ingkang badhe berangkat. Kudus wonten sing berangkat dinten Kamis lan wonten ingkang berangkat dinten semua wonten ingkang berangkat sakderenge subuh lan wonten ingkang berangkat badane subuh. Mila pengajiane dipun prayake kula piyambak nggih hormat lan nderek kula badhe tindak haji sekalian. Kula wangsuli malih bendang dinten Jumat pengaosan prei hormat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, iza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Al-ayah. Bil majalisi kiro'ah sab'at wonten ingkang maos bil majalisi. Mila nek tengene tafsir Jalalain utawi Sawi nek tulisane bil majalisi ora usah diowahi. Nek tulisane fil majlisi nggih mboten usah diowahi. Lek teng Quran kiraate Imam Asim saka riwayat Hafas fil majlisi. Kula wangsuli malih fil majlisi kiraat sab'at wonten sing maos fil majlisi. Ayat menika temurunipun nerangake nalikane jaman Kanjeng Nabi kadang-kadang ngawontenaken majelis dikir, majelis pemulangan. Lho niku kadang-kadang sahabat-sahabat niku royoan linggih. Kadang-kadang sing teko keri ra uman. Lho niku dipernano nek nuju pengajian atau majelis dikir ana sing keri ra uman nggon. Terus biasane cara Jawa Kudus nyuwun sewu amit-amit. Nah, ana takonan ngono supaya diwehi kesempatan ben melok linggih. Niki Quran niku ngantos masalah serawungan niku diperlokake bahasane Quran. Ya ayyuhallazina amanu eling-eling wong akeh kang padha iman. Iza qila lakum tekalane diucapake lakum marang sira kabeh. Tafassahu gawe kejembaran sira kabeh. Gawe kejembaran iku sing dimaksud nyuwun sewu kula terima jenggri kok kecil. Kula tak melak linggih. Kita pasah. Fil majalisi yang dalam piro-piro majelis. Sing dimaksud majelis dikir. Majelis pemucalan kanjeng Nabi kula terima jenggri kok. Nek ana sedulur nyuwun tempat saantawe kapsahu mongko gawe jembar sira jambar ngalah sithik wis kene-kene nek kowe gelem ngono yapsahillahu mongko gawe jembar sapa Allah laku marang sira kabeh besok nok swarga panggonamu diambak. Iku nak jaluk tempat. Nak jaluk ngatik. Nak nuju ono apa-apa sholat. Iku kadang-kadang ono sing selingge, ono sing wis ngatik. Iku nak nuju diwai apa-apa. Wa iza qilan syuzu. Ini perlu dicatat malah kira asabat. Sine kangen wajah kali. Saget diwaca kasra. In syuzu. Saget diwaca doma. Wa iza qilan syuzu. Kula wangsuli malih kira asabhan. Wonten sing maca sine kasra. Wonten sing maca sine doma. Wa iza qilan syuzu. Mangke nek sing kira asabhan. Tulisane tengene jalaran kasra. Boten usah diowahi. Sing tulisane doma. Bacaan usah diwai. Cuma, nek kasroh, kasroh karo pisan. Nek domah, domah kale pindah. Wa iza kilan syuzu, pan syuzu. Wa iza kilan syizu, pan syizu. Wa iza kilan nalikane diaturake. Pun syuzu. Kulaturi jumeneng panjenengan. Arab sholat. Atau waliyane. Apa ninggalake tempat. Monggo sama ngajak. Iki nak nanggon resayan. Iku. Iku naturan. Nek rampung. Biasane maca selawat. Nek bersayang wis rampung kabeh ditutup. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mate kabeh. Iku wa iza kilan syuzu, pan syuzu. Nek jaturi kan ngadet. Nek ngaturi ya orang kono. Maka ngadet-ngadet. Ngadet. Kono aturane. Lain maca. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ngo ngadet kape. Nek kondangan. Sampun rampung. Itu carane ampun ngantos jagong. Nek jagong, sakake sing dihajat. Apa yang akan mulai kak wani, sing kono gak reti dhewe. Ngaten iki tengene Quran ana ayat sing nerangake bab resayan. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'dana lakum. Illa an yu'dana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inah. Walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Wala musta'nisina lihadith. Inna zalikum kana yu'zin nabiyya fa yastahyi minkum. Wallahu la yastahyi minal haqqa. Al-ayah. Hei, wong-wong sing padha mukmin. Iki nalika Kanjeng Nabi duwe gawe. Niku sahabat-sahabat kok moro, ora kirsane moro. Lah Kanjeng Nabi kan susah. Nah, iku terus ayat iki medun. Nyindir sahabat-sahabat sing masbok-masbok iku. La tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina ina. Eh, wong Islam-Islam, wong mu'min, aja mlebu. Mlebu dalamnya di nabi. Kejapa nek kowe diresaya. Ngaten-ngaten, illa an yu'zana. Muka masing misbok. Illa an yu'zana. Nek kowe diresaya, Pak Iza, nek wis diresaya melu, mlebu. Engko nek berjaran, rampung, boleh. Pak Iza atau himtum, panjiru. Pantasiru. Nek wis bermanganan, mulai, ojo jagong. Wala mustahnisi nali khatis. Ojo dung jagong, terus duma-duma nak one Kanjeng Nabi. Karena itu Kanjeng Nabi kan riko. Apa yang mulai? Mengapa pula dari banjur? Ya tak pantas. Asing kono, rabati jewe. Ini jantan buat persayang. Masya Allah. Inna zalikum kan ayu din Nabi. Karena itu menggerahake penggali Kanjeng Nabi. Saya stahli minkum. Kanjeng Nabi isen apa yang gurak kue. Wallahu la yastahyi minal haqq. Insya Allah orang isen. Walau menepar. Manganan. Terus mulai. Orang usah dikon. Mengapa kulatiri kondur. Anak saya ini. Di komando. Subhana rabbika rabbil izzati awal. Nak wismono jom jagong. Ini aturan. Aturan Islam ini. Lewat jauh Quran. Pancen ribut. Nek sing digawe kersane video redang mulai. Asing tak mulai. Cak mulai-mulai. Niku zaman bingung dhewe. Mangkula nek ana tamu. Nek kesuwen niku. Kula badhe resayan. Tamune ora badhe ngerti. Monggo dipun sambi. Nggih, mangke kula sambi. Ya, kula niki sarap lumo. Monggo dipun dugekake. Nggih, mangke kula dugekake. Payah. Nek wis ora ngerti ya, Kang. Nyuwun sewu nggih, kula niki badhe resayan. Mangke panjenengan kula arep pinarak mawon, nek gelem, lak gelem ya wis. Dadi angel ngaten. Ya, cara kasar-kasaran orang pantas. Tapi nek wis kadung kepepet isyarah monggo kula sampean dugekake iki ora paham-paham. Age cetak-cetakan mawon. Kula niki badhe kondangan panjenengan kula aturi binarak mriki monggo. Kondur nggih monggo. Ini kita Quran itu wonten bab resayan jus rolikur. Nek nuju diaturi wis anggar mantek kebuyaran pansuzu. Moga buyara sira. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa. Ngangkat sapa Allahu Allah alladhina amanu e wong akeh kang padha iman minkum saking sira kabeh. Wong-wong sing kok iman nek gelem cara aturan kon ngadek-ngadek. Kon napa nyisih saantawis nyisih niku Gusti Allah badhe ngangkat derajate wong-wong sing mukmin. Waladina utul ilma lan wong akeh kang keparingan sapa ladina ing ilmu darajatin ing pirang-pirang tingkatan nok swarga. Jadi nanti masalah bab tersayang niku lho. Niku supaya kita ramah, lunak, ngomong kanca. Langkung-langkung, ini kalau tak terangkan ini sebab bersayang. Nek ono tiang sepuh, wis tua, tekane keri. Niku carane sing nom-nom supaya ngeluruhake panggonan. Singgon ana sendenan-sendenan niku diganggu wong tua-tua, aja kanggo sing bocah-bocah. Nggo wong tua niku kesel. Amre makna ngono iku ana dalile wa iza qilan syuzu wa syuzu. Sing nom kan ngale sampean sing bernano. Nang kono ben diwani waktu niku ana carane wa iza qilan syuzu wa syuzu. Ana dalile nang Quran sing kula ngomong nerangake bab persayan ana dalile nang Quran. Kanjeng Nabi piyambak niku nek nuju kondangan sing sepuh-sepuh niku cuk teko keri wong pancen rampae kurang ngerikat. Niku dipernana digolekna sing ana sendenan-sendenan ya kan. Nek nuju ditakoni karo kancane sampean kok kari ala anggar ada Muhammad aku golek dipernana. Niku sing sahabat tuwa-tuwa ngoten niku. Mungkin karena Muhammad di dalam berdoa Muhammad kepinter, nak yang temenan kanjeng Nabi pernah bernano linggai, nak bersayang ni, nak bersayang. Hanya tadi kita sampai terake-ake, nak nuju ada wong sepuh tekane keri, digolek nonggon. Boleh nonggong ngono ku ono ganjarane. Dalile wa iza qilan syuzu fansyuzu. Ana wa iza qila lakum tafassahu fafsahu. Wallahu ta'ala insyaallah bima ta'maluna kelawan barang kang kudu nglakoni sira kabeh ing mahfirun wastodus. Lampahmu sing apik-apik. Ana catetane besok. Terus ayat candhakipun iki nerangake. Nalika Kanjeng Nabi mlebet Madinah saking Mekah pindah ke Madinah. Niku diroyok sahabat Ansor. Nalika mlebet niku diroyok. Kabeh kepengen Kanjeng Nabi istirahat teng daleme. Kabeh nganti ontone Kanjeng Nabi niku digendeng-gendeng. Kanjeng Nabi ngendika, "Wes, otakku jarno. Engko ben sak mandheke unta, aku bakal nginep kono." Lha niku untane Kanjeng Nabi sepinter. Mubeng. Ya, mubeng rene sahabat-sahabat. Sahabat sing Pemain mesti jalan ya untuk dungo ya Allah Gusti. Muka-muka kanjeng Nabi. Untane mang dengeriku. Sepul untane citer. Ya Allah, ora gelem mandeng. Angger pemain mesti jalanan untuk dungo niku. Akhire mandek nanggone sahabat Ayyub al-Ansari, kepalanya sahabat Ansar. Ada tenggeriku. Nah, omae wong Arab-Arab itu modelnya sungsun. Ana sing sungsun telu, ana sing sungsun pitu. Lah itu Kanjeng Nabi dijaga tengdur. Lah sahabat Ansar. Saking senenge Kanjeng Nabi niku, bertamu. Apa takon masalah siji bertamu wong Nabi. Kalau Kanjeng Nabi sekesok gak iso ngadep pijere selaman tamu-tamu niku. Burung mati tamu niku ya abet lho. Wong kula piambak nganti kelaran kok. Niku. Niku Gusti Allah sahake karo Kanjeng Nabi. Nah, selaman itu mulai bar subuh, nanti tek duhur, nanti selaman, takon. Jeng Nabi, bejeng teng suwarko niku untuk gembel si Nabi. Weh, anaknya si Nabi ini. Menurutku takon, ya matur nuwun, mulai. Terus anaknya ngadu, takon-takon. Nanti Kanjeng Nabi kesel. Terus ayat Quran temurun. Saiki nek ape matur jenapi ngatur apa-apa kudu sedekah dikek. Nek ora sedekah ora oleh kepethuk. Terus sahabat coba ndekeku. Mandenge ora sedekah, ora sedekah nang wong. Iku Quran. Mangke ayate kula waca tapi keterangane dikek. Dadi coba di sedekah. Barang jorak gelemara, malah kesempatan digunakake karo Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kabeh gelemara, malah Sayyidina Ali gadah harta sak dinar. Sak dinar itu bukan emas. Dijalake dirham 10, kanggo sowaning Kanjeng Nabi shopping 10. Ya, suwane. Ini Sayyidina Ali. Lihat-lihatnya dianggap masjid-masjid itu. Sedekah mau mendekandar. Tanya nano, selaman, nak sing selaman siji, ya rapopo. Nak tamu ini petang atas, nung selaman kabeh, pandan-pandan kesel. Kesel. Ini kita Quran ke ono, boleh sedapat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapalalina iza najaitum tekalane arep berbisik tegese matur-matur iza najaitum tekalane arep berbisik arep matur-matur sira Ar-Rasulah ingkan jenabi. Gue ini apa kepetuk jenabi, apa matur-matur. Kapat timu. Mongkong jipe ake sirokake. Kaina ya kaina suhaku. Eksalem sak turungnya matur-matur. Sotakotan ing sedekah. Saiki orang-orang kaya ingin aneh. Quran yang ngomong. Harap matur-matur kudu sedekah dikek. Merak sedekah dikek. Orang bareng matur-matur. Naliko ayat niki medun. Para sahabat rada lerep. Orang lajeng unjel-unjel lah matur boten. Jadi caranya Gusti Allah mernahno. Para sahabat aja ngoyok jeng Nabi. Sa'ake kajian Nabi. Jibat. Tetap tuh. Tetap ngomong. Nah, naliko ayat ini medun. para sahabat lakek domari ora unjel-unjelan merak perlu tenan boten kepetuk dengan api. Lah sing sahabat-sahabat liyane sahabat Ansor badane rak kumanan Kanjeng Nabi niku dong ganti golek Abu Bakar sak ngisore wis antuk-antuke nanti ana sahabat sing muhajirin niku sahabat Mekah sing pindah niku isih Joko single. Lah sahabat sing Ansor sing dipanggoni niku garwane sekawan. Nah, saking welas asihe sahabat Ansor. Sahabat Muhajirin sing ditampung kala wau. Ditari bojoku papat iki sing mbok senengi sing ndi? Ngaten-ngaten ditawakno niku. Nah, ning bojoku papat sing mbok senengi sing ndi? Ora ana milih bojo sing tuwa kula ana ya. Mesti milih sing nom. Ditudingi. Lah bojo sing disir mau langsung dipegat. Bacana dipegat, dirabeke karo sahabat Muhajirin yang ditampung mau. Manggone tetep nak kono. Coba bayang ke. Ya. Ini nak cara saya ke. Mana tahan. Temenan. Saya itu. Bojo papat. Sing paling cantik di jaluk. Terus dipegat dari bojo ini. Saya manggon tenggeriku. Ini sahabat Ansor welas asli karo Muhajirin luar biasa. Mulanya disebut ukhuwah madani. Istilahnya ukhuwah madani. Jadi serawungannya sahabat Muhajirin Mekah karo sahabat Ansor Madinah luar biasa. Nganti bojo ditawakno. Nah, sahabat Muhajirin ditampung sahabat Ansor niku selama hidup. Niki kanggo kula jenengan boten kuat. Ana tamu kok njaluk selama hidup iku. Ora kuat. Niki sahabat Ansor kuat. Mangke menawi sampun sakit omah-omah pianda nembe dilepas. Sak umane sahabat sahabat timu baina yate kena jua kun sadapa lalika utawi kang mengkono iku khairun iku luwe bagus lakum kedua sirokabe wa adhar lan luwe suci. Jadi kamu ngresi itu so. Jadi ngamal-ngamal kaya ngeten iki. Iki termasuk. Napa namanya. Ora tawasul tapi. Adi saya mau mati nat istilahnya apa sini cina tawasul apa wattahu ilaihil wasilah ini termasuk wasilah ya berawang sili male ngeten iki hormat dan sedekah sak derenge berbisik. Ini termasuk acara wasilah. Ma yutakur rabu bihi ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Istilahnya wasilah. Jadi wasilah niku ana sing maknane tempat terhormat teng swarga. Kados nek sampean donga azan ati Sayyidina Muhammadanil wasilata. Terus analna wasilah waktahu ilaihil wasilata. Niki termasuk wasilah. Tafassahu. Ya, wa'idaki lansuzu. Naturi sedekah sature berbisik. Niki termasuk wasilah. Wasilah maknanya ma'yutakur rabu bihi ilallah. Amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wonten ganjarane ana. Fa illam tajidu. Mongko lamun ora nemu sira, ape sedekah ora ana sing dienggo, wis ora usah sedekah-sedekahan. Fa innallaha ghafurun. Bangga sakdemne Allah ghafurun iku zat kang ngapura krana munajatmu rahimun tur welas asih. Ayat candhaipun Gusti Allah melehake. Meleh-melehno karo sahabat sing medit-medit. Aas waktum apa to do kuatir sira kabeh. Aas waktum apa do kuatir sira kabeh antukotimu eng yento ngaturi sira kabeh baina yadaina juwakum eng dalam sak durunge berbisik sira sajakoten eng bira-bira sedekah maksude nek kowe sedekah apa kuatir kere dileng karo Gusti Allah sedekah apa. Jadi wong fakir miskin isa entuk rezeki. Apa kowe kuatir pekir? Terus akhire disindir. Fa illam tafaluna mongko tekalane ora gelem lakoni sira. Sedekah mo yo wis ora usah sedekah. Wa taqallahu lan rimo tobat sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh. Saiki salate jakate wae. Kita tetapi fa'aqimus sholata. Mongko netepana siro, yumenengana siro as-sholata yang sholat. Nek gue sedekah saja ini kuatir keter. Kuatir mewes, saya ini orang usah sedekah-sedekahan. Iki nyindir karo sahabat sing ora pati breh. Ya wes, pokoknya sholata yang jenis. Wa'atu zakata, zakata mewes diberesi. Sing senajunat ora usah dinyindir karo sahabat sing kurang breh. Kula boten muni masjid tapi sing surang breh. Wa ati'ullah lan ta'ata sira ing Allah. Wa rasulahu lan utusane Allah. Ya wis sing dijawake Allah lan utusane kereke. Wallahu ta'ala Gusti Allah. Khabirun ku jatkan baspada bima tak malu naklawan barang kang ngelakoni siro ingma. Lakumu komplit, kacatet, mula sing hati-hati. Summa pala, alam karo. Kula umumake malih, benjang Jumat, pengawasane krei. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika, wa syukrika, husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa wujnatiba wa arinal batila batila wa zunafsinaba Rabbana atina bid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.